Halo semuanya, izinkan saya share renungan hari ini yang bertemakan The Lord is my rest. Saya akan bacakan kitab Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seringkali banyak orang menceritakan masalah mereka, bahkan berkeluh kesah pada saya sebagai hamba Tuhan. Seakan saya diajak untuk ikut dalam beban, stres, dan depresi mereka. Tak jarang saya sendiri jadi ikut stres dan mengalami beban berat. Ketika dalam doa, saya diingatkan oleh Tuhan supaya tetap tinggal dalam istirahatnya Tuhan, karena Kristus adalah istirahat yang sejati buat saya. Saya mulai memutuskan, I refuse to be depressed because the Lord is my rest. Hari ini biarkan damai sejahtera Kristus memerintah dan menjagai hati dan pikiranmu. Badai boleh merajalela di luar, tapi Kristus tetap raja yang memerintah melalui damai sejahteranya di dalam hati dan pikiranmu. Mari perkatakan bersama saya, I refuse to be depressed because the Lord is my rest. Selalu ada jalan keluar buat apapun yang Anda hadapi hari ini. Semuanya dimulai dengan rest in the Lord. Saya Ivan di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Have a blessed day.